Nah, kita lanjutkan keadaan kedua yang mungkin dialami oleh seorang musafir. Berbuka lebih ringan, di halaman 99, berbuka lebih ringan bagi si musafir, meskipun jika tetap berpuasa tidak sampai memberatkannya. Ya, ini keadaan kedua, yaitu musafir itu dalam safarnya merasa jika dia berbuka itu terasa lebih ringan. Ya, terasa lebih ringan, terasa lebih enak bagi dia. Meskipun tidak sampai memberatkan jika dia berpuasa. Pada kondisi ini, ya, berbuka lebih utama bagi musafir. Jelas, berbuka lebih utama. Karena dengan berbuka, dia merasa lebih enak. Ya, tubuhnya. Nah, pada kondisi ini tampak sekali manfaat keringanan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka terhindar dari sesuatu yang memberatkannya. Nah, jelas Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai baginya untuk berbuka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai bagi kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jika dia memaksakan diri untuk berpuasa dan itu memberatkan dirinya, dia melakukan sesuatu yang makruh. Nah, jelas ya. Jadi, jika berbuka itu lebih meringankan dirinya, lebih terasa enak bagi dia. Jelas di sini afdal, lebih utama berbuka. Allah Subhanahu wa taala menyukai kemudahan. Allah Subhanahu wa taala suka jika rukhsahnya diambil. Ya, pada hadis yang telah lewat, penerapan hadis ini jelas di sini. Ya, afdal, lebih utama dia berbuka, Allah Subhanahu wa taala menyukai rukhsahnya diambil. Nah, jika dia memaksakan diri berpuasa dan memberatkan dirinya, maka di sini dia melakukan sesuatu yang makruh, meninggalkan rukhsah, keringanan dari Allah. Lebih memilih memberatkan dirinya, maka dia melakukan sesuatu yang makruh. Keadaan yang ketiga, halaman 100, berpuasa sangat memberatkan musafir sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggulanginya atau bahkan memudaratkannya. Ini kondisi yang terakhir yang mungkin dialami oleh seseorang dalam safar, yaitu jika dia berpuasa sangat memberatkan dirinya sehingga dia tidak mampu menanggulangi, bahkan bisa memudaratkan dirinya, bisa pingsan, bisa jatuh sakit akibatnya. Ya, dalam keadaan seperti ini haram berpuasa, wajib berbuka. Pendapat ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Ada dua hadis yang menjadi dalil dalam masalah ini. Hadis pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Muslim, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar di tahun penaklukan Makkah, ya, di tahun penaklukan kota Makkah, yaitu tahun berapa? 8 Hijriyah. Nabi SAW keluar untuk melakukan kota Makkah di bulan Ramadan. Jadi keluar untuk berperang di luar di bulan Ramadan. Nabi SAW dalam safar itu berpuasa. Para sahabat juga ikut berpuasa. Ya. Tetapi ketika mereka berada di tempat yang namanya Qura al-Ghamim, ya, sebuah lembah. Di situ kondisi sebagian sahabat. Nah, kondisi para sahabat berat melanjutkan puasa. Nah, para sahabat berat untuk melanjutkan puasanya. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW. Nabi Rasulullah SAW kemudian minta dibawakan gelas yang berisi air. Kemudian Nabi Rasulullah SAW mengangkat, ya, air itu, gelas itu, sehingga orang-orang melihatnya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW meminumnya, memperlihatkan, mencontohkannya kepada para sahabat. Yakni sekarang saatnya berbuka, karena sudah memberatkan, ya, dan beratnya sudah sangat, sudah tidak tertanggulangi beratnya. Jika diteruskan menyiksa, bisa memudaratkan. Nah, ketika itu ternyata sebagian sahabat masih ada yang memaksakan diri melanjutkan. Masih ada yang memaksakan diri melanjutkan. Maka Nabi Alaihissalam bersabda, "Inna ba'dhan ulaikal usah, ulaikal usah." Kata Nabi Alaihissalam, "Ulaikal usah, ulaikal usah." Mereka orang-orang yang masih melanjutkan itu, masih memaksakan diri, ya, melanjutkan puasanya, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Kalau disifati bahwa mereka bermaksiat, berarti yang mereka lakukan puasanya itu hukumnya haram, sudah maksiat, bukan ibadah lagi. Karena kondisinya sudah memaksakan diri, sudah sangat berat, tidak tertanggulangi, menyiksa diri. Ya. Difaham ini? Dalil yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, hadis yang lain muttafaq alaih, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah dalam safar melihat seseorang dikerumuni orang banyak. Dikerumuni orang banyak dalam safar ini. Dikerumuni orang banyak, dinaungkan di bawah pohon dari panas matahari. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang ini berpuasa." Jadi orang ini memaksakan diri berpuasa, menyiksa dirinya sampai dinaungkan di bawah pohon dan dikerumuni orang banyak. Jadi kondisinya bagaimana itu? Nah, membahayakan dirinya. Mereka menjawab, "Orang ini berpuasa ya Rasulullah." Nabi Rasulullah bersabda mengomentari orang ini, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Maksudnya, bukan kebaikan berpuasa dalam safar untuk musafir yang kondisinya seperti ini, menyiksa dirinya. Sudah tidak tertanggulangi, dia paksa sampai harus diangkut, dinaungkan di bawah pohon dan dikerumuni. Nah, apalagi sampai memudaratkan diri. Kalau bukan kebaikan, berarti itu apa? Kejelekan, berarti dia melakukan sesuatu yang haram. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa puasanya tidak sah, melakukan sesuatu yang haram, menyiksa diri, memudaratkan diri, melakukan sesuatu yang haram dan tidak sah. Wallahu a'lam. Ini tiga keadaan yang mungkin dialami oleh musafir dengan rincian hukumnya masing-masing. Iya. Masalah keenam, hukum musafir yang berpuasa di hari-hari safarnya, lalu suatu ketika di siang hari dalam rangkaian safarnya ia berkeinginan membatalkan puasa yang telah diniatkannya. Ini halaman 102. Maksudnya, seseorang dalam safar, dia musafirin, ya. Dalam safarnya dia berpuasa. Nah, dia memilih berpuasa dalam safarnya. Jadi dia dalam safar sekarang, dalam safar dan dia tetap berpuasa. Nah, tentunya kita sudah tahu hukumnya tadi ya, rinciannya ya. Yang boleh melakukan ini ya, yang memang kondisinya fisiknya bagus ya. Nah, jadi sama saja bagi dia antara berpuasa atau tidak, karena tetap fisiknya bagus, dia tetap sehat dan kuat. Nah, kemudian ternyata dia berubah pikiran. Nah, yani jam 10 misalkan atau jam 11 dia berubah pikiran ingin membatalkan puasanya. Apakah boleh? Ya. Jawabannya boleh. Karena dia musafir, dapat rukhsah, keringanan untuk berbuka. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat, ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Nah, masalah ketujuh, halaman 103, masalah ketujuh. Ini penting nih, ya. Dan boleh jadi sebagian orang belum tahu, yaitu seseorang tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa di esok harinya dengan alasan akan melakukan safar. Nah, sebagian orang sudah merencanakan mau safar besoknya, besok pagi berangkatnya. Ya, habis sholat subuh misalkan. Nah, apakah di malam harinya boleh dia untuk memilih tidak berpuasa besoknya? Jadi malam harinya sudah berniat untuk tidak berpuasa, karena dia memang sudah merencanakan mau safar, maka di malam harinya mengatakan meniatkan besok sudah tidak berpuasa karena akan safar. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya, berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa dikarenakan esok harinya mau safar, tidak boleh. Jadi malam harinya harus tetap berniat berpuasa. Nah, urusan besok dia musafir itu urusannya besok. Nah, kita akan bahas nanti apa yang akan dilakukan. Ya, ketika sudah akan safar, sudah benar-benar akan safar. Yang penting pembicaraan sekarang di malam harinya dulu. Ya, rencana besok mau safar itu sudah matang. Sudah siap-siap, sudah matang, memang benar-benar mau safar, tapi ini malam hari. Masih wajib berniat berpuasa di malam harinya. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Al-Istidzkar, mengatakan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang hendak melakukan safar di bulan Ramadan tidak diperbolehkan berniat sejak malam hari untuk berbuka, untuk tidak berpuasa esok harinya. Sebab seseorang tidak dianggap sebagai seorang musafir semata-mata dengan adanya niat untuk safar, melainkan dengan berangkat melakukan safar atau telah melakukan persiapan matang untuk safar. Jadi malam harinya masih tetap berniat berpuasa. Nah, kemudian besoknya ya, bangun tentunya dalam keadaan bangun di subuh hari dalam keadaan berpuasa ya. Salat subuh ya, siap-siap matang persiapannya, sudah disiapkan semua tas-tasnya, perbekalannya dimasukkan di mobil, masuk bagasi sudah siap. Pakaian safar sudah dikenakan, mau berangkat. Sudah mau berangkat ini. Sopir juga sudah siap. Ya tinggal berangkat sudah. Nah, ini permasalahan berikutnya. Apakah di sini dia boleh untuk berbuka? Atau nunggu sampai dia safar dulu? Dalam perjalanan jika sudah keluar daerah, sudah dalam safar baru berbuka? Nah, ini permasalahan berikutnya. Ini dibahas pada halaman 104, masalah ke-8. Hukum seseorang yang di suatu hari berpuasa dalam keadaan bermaksud melakukan safar hari itu juga, apakah boleh baginya berbuka hari itu? Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang melarang untuk berbuka baik sebelum memasuki safar maupun setelahnya. Jadi ada yang berpendapat melarang berbuka. Ya. Pendapat ini lemah. Yang kedua, pendapat yang membolehkan untuk berbuka, membatalkan puasanya, dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Nah, ini pendapat yang rajih, yang benar dalam hal ini. Ya. Ini pendapatnya Ishaq bin Rahawai dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini yang dipilih oleh Ibn Qayyim, Syaukani, Al-Albani, Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Uthaymin. Nah, namun ya, setelah kita mendengar pendapat yang benar ini bahwa boleh baginya berbuka, membatalkan puasanya dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Pertanyaan berikutnya, kapan ia bisa berbuka? Kapan ia bisa berbuka? Nah, mereka terbagi dua. Yang pertama mengatakan, ya, disyariatkan baginya, yakni boleh berbuka dalam safarnya setelah melewati batas akhir daerah tempat tinggalnya. Seperti halnya hukum qasar sholat. Jadi kalau dia sudah keluar batas, ya, wilayah tempat tinggalnya sudah keluar daerah, nah, berarti dia sudah dalam safar, baru berbuka. Nah, kalau belum melewati batas itu, belum boleh. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, disyariatkan bagi yang untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Seperti digambarkan tadi, ya, barang-barang, tas-tas sudah masuk bagasi mobil, kan? Ya, kalau motor misalkan sudah diikat, sudah di ini. Ya, pakaian safar sudah dikenakan, perlengkapannya semuanya. Tinggal berangkat. Nah, tinggal berangkat sudah. Sudah disiapkan semuanya, sudah diperiksa, ya. Bensinnya, mesinnya, ini sudah, kendaraannya sudah siap semuanya, tinggal di starter berangkat. Nah, di sini boleh berbuka. Menurut pendapat yang kedua ini, sudah boleh berbuka, berbuka dulu baru berangkat, boleh. Nah, ini pendapat Anas bin Malik, ini halaman 105, lihat. Pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, bahwa Muhammad bin Ka'ab rahimahullah berkata, "Ataitu Anas ibn Malik fi Ramadan." Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan. Wa huwa yuridu safaran, dalam keadaan ia berniat untuk safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa thiyabas safar. Ya, dalam keadaan ia berniat untuk safar dan kendaraannya telah disiapkan serta ia pun telah mengenakan pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa akal. Kemudian ia meminta makanan dan memakannya. Kemudian dia meminta makanan dan memakannya. Fakultu lahu. Jadi dia berbuka ini. Jadi kendaraannya Anas bin Malik sudah disiapkan, ya. Pakaian safarnya telah dikenakan. Sudah mau berangkat, tinggal berangkat sudah. Nah, dia minta makan untuk berbuka. Nah, kemudian dia berbuka. Fakultu lahu, kata Muhammad bin Ka'ab, aku bertanya kepadanya, kepada Anas bin Malik, sunnah? Apakah yang kamu lakukan ini sunnah? Ya? Apakah yang kamu lakukan ini sunnah? Ada contohnya dari Rasulullah SAW, ada dalilnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, sunnah. Ini adalah sunnah. Thumma rakiba, kemudian dia naik kendaraannya terus berangkat. Nah, difahami? Jadi ini dalilnya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki syahid penguat yang semakin menguatkannya, yaitu hadis Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ubaid bin Jubair. Nah, jadi Ubaid bin Jubair meriwayatkan bahwa dirinya bersama Abu Basrah Al-Ghifari, ini Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, dia, yani Ubaid bin Jubair bersama Abu Basrah Al-Ghifari naik kendaraan, yakni naik kapal, ya, safina. Nah, dari tempat yang namanya Fustat menuju Iskandariyah. Nah, di bulan Ramadan. Kemudian Abu Basr al-Ghifari ini bergerak berangkat. Iya, meninggalkan pelabuhan. Jadi, baru saja meninggalkan pelabuhan, bergerak berangkat, ia mendekatkan makan paginya, kemudian mengatakan kepada Ubaid bin Jubair, mendekatlah. Jadi, mari kita buka ini sekarang. Nah, Ubaid bin Jubair bertanya, bukankah kita masih melihat rumah-rumah itu? Nah, alasna narul buyut. Jadi, baru meninggalkan pelabuhan ini, jadi rumah-rumah masih kelihatan. Nah, belum keluar batas. Abu Basra menjawab, araghita an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau membenci, tidak suka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Boleh bagi musafir untuk berbuka sekarang. Nah, iya. Nah, riwayat ini, nah, terkuatkan dengan hadis Anas bin Malik sebelumnya. Ya, jadi ini dalil-dalilnya jelas ya. Nah, tidak harus menunggu keluar dari batas wilayah tempat tinggal. Nah. Masalah ke-9, halaman 107, hukum berpuasa dan berbuka bagi orang yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan selalu melakukan safar. Rutinitasnya selalu safar. Safar sudah rutinitasnya dia. Biasanya ini pada sopir nahkoda. Sopir mobil atau nahkoda kapal. Selalu safar, itu sudah rutinitasnya dia. Nah, tetapi dia memiliki tempat tinggal yang tetap yang dia niatkan sebagai tempat tinggalnya. Meskipun dia belum punya keluarga misalnya, tapi dia sudah punya rumah, tempat tinggal yang tetap diniatkan untuk tinggal di situ. Nah, apalagi kalau sudah punya keluarga. Ya, keluarganya di situ. Tetapi dia selalu safar meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, yang seperti ini statusnya adalah musafir yang mendapatkan keringanan untuk melakukan qasar dan berbuka puasa selama safarnya. Nah, hingga ia kembali ke tempat tinggalnya. Mungkin muncul pertanyaan jadinya, kapan para sopir dan nahkoda itu berpuasa kalau begitu? Hah? Kapan berpuasanya? Nah, jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka bisa menunaikan puasa pada hari-hari safar di bulan Ramadan yang bertepatan dengan musim dingin karena siang harinya pendek ya dan sejuk sehingga berpuasa saat itu tidak terasa penat. Begitu pula bisa berpuasa ketika mereka kembali ke daerah tempat tinggal mereka di bulan Ramadan. Ya. Wajib bagi mereka untuk berpuasa selama tinggal di sana, selama tinggal di tempat tinggal mereka. Nah, paham ya? Jadi ketika pulang, kan ada saatnya dia tidak safar. Ketika berada di tempat tinggalnya di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Ketika dia safar, ya, dia bisa melihat keadaan ketika itu musim dingin, misalkan siang harinya pendek dan sejuk, dia bisa tetap berpuasa. Dia berpuasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, namun jika orang yang memiliki rutinitas selalu melakukan safar, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap yang diniatkan sebagai tempat tinggalnya. Nah, ini yang kedua. Jadi dia tidak punya tempat tinggal di suatu tempat yang diniatkan tinggal di situ. Ya. Dia selalu berada di atas kendaraannya. Kalau dia punya keluarga, dia bersama keluarganya di atas kendaraan. Nah, jadi dia di atas kendaraan itu, misalnya di kapal, ada kamarnya. Ya, sarana hidupnya lengkap di situ. Dan itu yang jadi tempat tinggalnya. Di darat tidak ada tempat tinggalnya. Dia terus kesana kemari. Di atas kendaraan Jadi kalau mendarat di suatu tempat, mendarat ya, tetapi dia tetap di kapal karena di situ memang tempat tinggalnya, kamarnya di situ, sarana hidupnya lengkap di situ. Tidak ada tempat tinggalnya, tempat tinggal tertentu yang diniatkan di darat, tapi di situlah, di atas kapal itu tempat tinggalnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kalau Al-Imam Ahmad berpendapat orang tersebut tidak berstatus sebagai musafir, karena dia sudah menjadikan kendaraannya sebagai tempat tinggal, ya. Dan dia tidak mendapat keringanan untuk melakukan qasar sholat dan berbuka puasa. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Kalau Imam Syafi'i berpendapat orang tersebut tetap berstatus sebagai musafir yang dapat keringanan untuk berbuka dan terkena syariat qasar sholat. Nah, sampai nanti dia punya tempat tinggal di darat. Nah, tetapi sepertinya Allah alam, kalau mempelajari kondisinya, keadaannya, tinjau maknanya, Allah alam, sepertinya pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Ya, karena ya sudah itu tempat tinggalnya dia. Nah, jadi kemanapun dia pergi, ya dia di tempat tinggalnya. Nah, wallahu a'lam. Terakhir, jadi selesai pembahasan orang sakit, pembahasan musafir. Terakhir, halaman 108. Perhatian, ya, dua udzur yang dengannya seseorang mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka, yaitu sakit atau safar. Ini sudah selesai rinciannya, sakit atau safar. Nah, bagaimana dengan orang yang merasa berat berpuasa sementara dia tidak sakit, tidak pula musafir? Dia sehat, dia mukim, tetapi berat, dia berpuasa berat, lemas bukan main. Nah, ya, apalagi misalkan kalau bekerja, nah, di bulan Ramadan tetap bekerja di kantor ataukah bekerja di, ya, sebagai buruh, ya, atau bekerja berat. Nah, terasa berat sekali berpuasa. Nah, tetapi dia sehat dan dia mukim, itu bukan udzur. Alasan berat berpuasa tidak, ya, bisa dijadikan udzur untuk berbuka. Nah, difahami ini? Nah, kecuali, sebutkan di sini. Kecuali jika terasa amat berat baginya dan tidak tertanggulangi lagi sampai pada tahap dirinya khawatir akan terkena mudarat atau celaka karenanya. Jadi dia menyiksa dirinya jika dia tetap bertahan berpuasa, khawatir terkena mudarat atau celakanya, bisa pingsan, bisa lewat. Nah, ya, bisa lewat, ya, bisa safar selama-lamanya dia. Nah, atau setelah itu hanya sakit, badannya mulai hangat. Wah, ini setelah itu bisa sakit, ya, termudaratkan. Jika khawatir demikian, di sini boleh berbuka. Nah, di sini boleh berbuka pada kondisi seperti ini. Nah, kalau memang benar-benar tersiksa, sudah tidak tertanggulangi, khawatir, ya, terkena mudarat, bisa sakit karenanya, celaka karenanya, di sini dalam kondisi seperti ini ada keringanan untuk berbuka. Dalilnya adalah kias, analogi penyamaan hukum dengan orang yang sakit. Nah, jika memang demikian, terpaksa dia berbuka untuk menyelamatkan dirinya, agar tidak terkena mudarat, agar tidak celaka karenanya, ya, tidak pingsan, tidak mati. Dan kewajibannya adalah mengkodok di luar bulan Ramadan. Dia tetap wajib mengkodoknya nanti, menggantinya nanti dengan kodok di luar bulan Ramadan. Nah, ini pendapat Asy-Syaukani, Al-Utsaimin, dan Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, selesai bab yang kelima. Nah, kita lanjut ke bab yang keenam. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Kondisi-kondisi khusus yang dimaksud, ya, semuanya dalam matan sebutkan oleh Sa'di rahimahullah, yaitu wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas haram berpuasa. Kewajibannya adalah mengqadha, mengganti di luar bulan Ramadan. Keadaan lainnya adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui jika khawatir, ya, kondisi keadaan dirinya atau keadaan janinnya, bayinya. Nah, pertama kita bahas dulu alam 110, ketentuan puasa bagi wanita haid dan wanita nifas. Ketentuannya jelas berdasarkan, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita haid dan nifas haram berpuasa. Jika tetap berpuasa dalam keadaan haid atau nifas, keduanya melakukan sesuatu yang haram, berdosa dan puasanya tidak sah. Jadi wanita haid dan nifas wajib berbuka, haram berpuasa. Ya, kewajibannya adalah mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu di luar Ramadan. Ini ijma' ulama. Nah, jelas dalilnya hadith Abu Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih, dan hadith Aisyah muttafaq alaih. Nah, berikutnya halaman 111, ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ini yang mungkin sebagian wanita, sebagian orang tidak memahami dengan tepat hukumnya. Ya, perhatikan, wanita hamil, wanita menyusui pada asalnya sama hukumnya dengan wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui. Pada asalnya wajib berpuasa. Ya, pada asalnya wajib berpuasa. Nah, tetapi diperbolehkan berbuka, tidak berpuasa, jika ia mengkhawatirkan keadaan dirinya, ya, janin atau bayinya, atau keduanya. Dia mengkhawatirkan keadaan dirinya. Meskipun tidak khawatir janinnya atau bayinya, tapi keadaan dirinya dia khawatirkan. Atau sebaliknya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi khawatir janinnya, khawatir bayinya. Atau kedua-duanya, khawatir dirinya, dan khawatir juga janinnya atau bayinya. Dalam kondisi seperti ini, ya, jika dia berpuasa, dia memberatkan dirinya dan khawatir, ya, memudaratkan dirinya, janinnya, bayinya atau keduanya, dalam keadaan seperti ini boleh berbuka. Nah, boleh berbuka. Karena sebagian wanita, walhamdulillah, meskipun hamil atau menyusui, dia tetap kuat, sehat, bagus fisiknya, fit. Ya. Karena suplemennya bagus, cukup. Ya, makanan tercukupi, gizi tercukupi. Ya, makan daging, sayur, minum susu, madu. Tidak ada yang dikhawatirkan. Dia puasa tidak memberatkan dirinya, tidak menyiksa dirinya, tidak mengkhawatirkan keadaan dia, tidak mengkhawatirkan janinnya, bayinya. Dalam kondisi seperti ini wajib, ya, tetap untuk berpuasa. Adapun wanita hamil atau menyusui yang memang berat berpuasa, khawatir keadaan dirinya atau janinnya atau bayinya, ini yang mendapat keringanan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Nah, jika demikian, apa kewajibannya? Apakah mengqadha, mengganti puasa di luar bulan Ramadan yang qadha, ataukah kewajibannya adalah membayar fidyah, memberi makan fakir miskin? Ini diperselisihkan oleh ulama. Sini pada halaman 111, Masalah pertama, masalah kesatu, ketentuan qada puasa atau membayar fidyah, ya, memberi makan fakir miskin bagi wanita yang memilih berbuka tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya, dan dalam hal ini ada fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan ini yang dipilih Syekh Al-Albani. Nah. Pendapat yang lain mengatakan kewajibannya adalah qadha puasa di luar Ramadan, bukan fidyah. Nah, ini yang kami pandang lebih kuat, yaitu pendapat dalam buku ini halaman 113, pendapat ketiga. Halaman 113, pendapat ketiga, bahwa wanita hamil atau menyusui yang memilih berbuka hanya diwajibkan untuk melakukan qadha puasa. Baik ia berbuka untuk maslahat dirinya, pihak lain, yakni janinnya atau bayinya, maupun untuk maslahat keduanya. Maslahat dirinya, maslahat janinnya dan bayinya. Alasannya, wanita hamil atau menyusui keadaannya seperti keadaan orang sakit dan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Sehingga hukum wanita hamil atau menyusui lebih tepat disamakan dengan hukum orang sakit dan musafir secara kias, secara analogi yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan wanita hamil atau menyusui sejajar dengan musafir dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu yang telah disampaikan sebelumnya. Pada hadis Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafir syatr as-shalah was-shaum 'anil musafir wa 'anil murdi wal-hubla. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan dari musafir setengah salatnya. Ya, yakni dengan mengqasar. Ya. Dan memberi keringanan kewajiban puasa dari seorang musafir dan dari seorang wanita yang menyusui dan hamil. Nah, di sini pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan antara ketika menerangkan adanya keringanan untuk berbuka, disejajarkan antara musafir dan wanita hamil, wanita menyusui. Nah, seakan isyarat bahwa hukumnya sama, yaitu kewajibannya adalah qadha. Meskipun tidak begitu tampak. Nah. Jadi alasannya dalilnya adalah kias, analogi. Kalau ditinjau maknanya, wanita hamil, wanita menyusui yang kondisinya berat berpuasa, khawatir keadaan dirinya, khawatir janinnya atau bayinya. Ini secara makna sama dengan orang yang sakit. Suatu saat dia akan kuat. Ketika sudah tidak hamil atau ketika sudah tidak menyusui, dia akan kuat kembali. Seperti hanya orang sakit, dia akan sembuh kembali. Nah, oleh karena itu dia dapat rukhsah untuk berbuka ketika memang kehamilannya itu atau keadaannya menyusui itu menyebabkan berat kondisinya dan khawatir dirinya atau khawatir janinnya bayinya. Yakni ketika keadaannya seperti orang sakit. Nah, sehingga ya hukumnya dikias disamakan dengan orang sakit. Kewajibannya adalah qadha puasa, bukan fidyah. Nah, bukan fidyah. Kalau diwajibkan membayar fidyah bukan qadha, artinya disamakan hukumnya dengan orang tua yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Padahal beda. Kalau orang tua lanjut usia yang belum pikun, ya, yang belum pikun, tidak mampu lagi berpuasa, itu selamanya tidak mampu, tidak diharapkan nanti akan kembali muda. Maka memang tidak ada harapan nanti untuk mengqadha. Jadi fidyah memang diganti sudah, ya, puasa yang ditinggalkan langsung diganti dengan fidyah. Adapun ini wanita hamil atau menyusui, ini seperti orang sakit, suatu saat nanti dia sehat, kuat, maka itu diganti dengan qadha, bukan fidyah. Nah, karena kuatnya pendapat ini, ya, ini pendapatnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, dan Abu Hanifah. Karena kuatnya pendapat ini, ditinjau dari segi dalil, ya, dan makna, maka ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz bersama Al-Lajnah Daimah. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dikatakan oleh Syekh bin Baz. Ini pula yang difatwakan oleh Syekh Al-Uthaymin. Dan ini juga yang difatwakan oleh guru kami, guru besar kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimal jami'. Nah, kesimpulannya yang rajih insyaallah dalam masalah ini, bahwa wanita hamil, wanita menyusui yang memang berat berpuasa, khawatir keadaan dirinya terjadinya atau bayinya, kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Wallahu a'lam. Timbul pertanyaan masalah kedua halaman 114. Ya. Bagaimana jika hamil menyusui berturut-turut sambung menyambung? Nah, rapat. Nah, ini keadaan yang mendominasi ini biasanya salafiyun salafiyat, ya, ummahat biasanya begitu. Nah. Ya. Masya Allah. Memperbanyak umat. Nah, dan itu niat yang baik, niat solehah. Ya. Dan itu dengan tujuan pernikahan untuk memperbanyak umat. Jadi rapat. Nah, urusan hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, terus. Nah, akhirnya kapan ini mengkodok kalau begitu? Nah, di sini ada fatwa Lajnah Daimah yang diketahui oleh Syekh bin Baz menjawab mengatakan tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk menunda kodok puasanya karena rasa berat yang dialaminya akibat hamil dan menyusul. Akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut, ya, kapan saja ia memiliki kemampuan, ia pun berkewajiban untuk segera melaksanakan qada puasanya, karena ia terkena ketentuan hukum puasa yang sama dengan orang sakit. Ya, kemudian menyebutkan dalilnya. Barang siapa sakit atau safar, kewajibannya adalah mengqada di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Jadi tunggu kapan dia berhenti hamil, kapan dia berhenti menyusui. Jadi yang penting sekarang siapkan catatan. Nah, dicatat yang rapi. Nah, utangnya sekian, sudah 80, 90, bahkan sampai 100, ada yang 100, ada. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka ada yang sudah lunas. Nah, ada yang sudah selesai diqadha. Ya. Disesuaikan dengan kemampuan, dicicil. Nah, sampai alhamdulillah selesai. Nah, baik. Masalah ketiga, ini yang sudah ditegaskan di awal, hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa, tidak merasa berat berpuasa dan tidak ada pengaruh buruk terhadap janin atau bayinya. Pada kondisi seperti ini, wanita hamil atau menyusui wajib untuk tetap berpuasa. Tidak ada udzur untuk meninggalkan puasa, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Ini sudah diterangkan di awal. Pada asalnya wanita hamil dan wanita menyusui sama dengan yang lainnya, tetap wajib berpuasa kecuali pada kondisi yang memang memberatkan dirinya dan khawatir keadaan dirinya atau janinnya atau bayinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bab yang ketujuh, ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini sehingga nanti sehabis sholat nanti kita bisa langsung masuk ke pembatal-pembatal puasa. Nah, kita selesaikan ini bab ketujuh, ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, orang ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, ini yang dimaksud adalah, nah, dua golongan, yaitu orang tua lanjut usia yang sudah tidak mampu fisiknya berpuasa tetapi dia belum pikun, ya, karena masih mukallaf, atau orang sakit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh, tidak berkemungkinan sembuh. Nah, ini kewajibannya adalah fidyah. Nah, jadi dilihat di situ halaman 117 ada dua golongan. Yang pertama, orang tua lanjut usia yang tidak mampu. Nah, ini perhatikan batasan orang tua lanjut usia yang diwajibkan bayar fidyah, yaitu yang tidak mampu sama sekali berpuasa. Jadi sama sekali kalau dipaksa-paksa pun tidak bisa. Dipaksa-paksa bisa mati dia. Nah. Atau, ya, merasakan beban yang sangat berat ketika berpuasa. Kalau dipaksa-paksa masih bisa. Dipaksa-paksa berpuasa masih bisa, tapi tersiksa dia. Bebannya berat sekali. Itu sudah tidak mampu namanya. Jangan dipaksa-paksa. Kasihan orang tuanya. Nah, dipaksa-paksa masih bisa, sampai berbuka bisa. Tapi dia dalam keadaan apa? Tersiksa. Berat sekali. Itu namanya sudah tidak mampu menurut tinjauan syariat. Karena syariat itu tidak bertujuan untuk menyiksa. Kalau tingkatan fisiknya sudah lemah, orang tua sudah tersiksa, ya sangat berat, itu berarti sudah tidak mampu. Nah, difahami ya? Ini kalau yang pertama. Nah, kewajibannya sebagai ganti puasanya adalah fidyah. Kalau sudah pikun bagaimana? Puasa apa fidyah? Meskipun fisiknya masih kuat, tetapi sudah pikun, tidak puasa, tidak juga fidyah, tidak juga sholat. Sudah tidak terkena beban syariat. Karena sudah bukan mukallaf. Nah, sudah bukan mukallaf. Nah, yang kedua, golongan kedua, penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, ini yang menentukan, memvonis bahwa penyakitnya tidak ada harapan sembuh. Ini yang ahli di bidangnya. Ahli medis yang terpercaya di bidangnya. Ya. Atau berdasarkan keumuman yang terjadi, ya menurut kebiasaan penderita penyakit seperti itu biasanya tidak bisa sembuh, ya. Maka yang seperti ini kewajibannya sama dengan orang tua yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, yaitu membayar fidyah. Nah, karena tidak ada harapan sembuh, yakni tidak ada harapan nanti dia sembuh kemudian mengqadha. Tapi ini tingkatannya adalah ijtihad ya. Karena masalah ghaib, apakah betul-betul bisa sembuh nanti itu perkara ghaib, itu urusan Allah SWT. Tetapi di sini dasar hukumnya adalah ijtihad, analisis. Ya. Menurut persangkaan yang kuat, dianalisis oleh ahli medis yang memang ahli di bidangnya dan percaya, berdasarkan keumuman yang terjadi biasanya tidak sembuh. Nah, maka kewajibannya adalah fidyah. Nah. Ya. Dalil masalah ini adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Naam. Yang menerangkan hukum bahwa orang tua baik lelaki maupun wanita yang sudah tidak mampu berpuasa, nah, kewajibannya adalah membayar fidyah, memberi makan fakir miskin setiap hari puasa yang ditinggalkan. Nah, dari dalilnya yakni riwayat Ibn Abbas secara lengkap keterangannya ada dalam buku ini. Nah, ada masalah yang mungkin muncul ini pada halaman 120, masalah kedua di buku ini, yaitu sudah diterangkan tadi bahwa kita kan tidak tahu ilmu ghaib, ya, yang tahu ilmu ghaib cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ini tadi bahwa difonis sakitnya tidak berkemungkinan sembuh, tidak ada harapan sembuh, itu adalah ijtihad, analisis, itu hanya ghalabatul dhon, prediksi kuat seperti itu. Karena sudah diperiksa, diteliti oleh dokter spesialis, ahli medis di bidangnya, terpercaya. Ya, kemudian penyakitnya demikian difonis, wah ini jenis penyakit ini tidak ada kemungkinannya sembuh. Tidak berkemungkinan sembuh. Atau menurut kebiasaan, keumuman orang-orang yang terkena penyakit seperti itu tidak diharapkan sembuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain ternyata. Jadi dia sudah menjalani Ramadan, ya, dia bayar fidyah, ya kan? Ternyata Allah takdirkan sembuh. Ya, karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari obat. Ya. Nah. Atau karena kemajuan teknologi kedokteran, ya kecanggihan medis, alat medis, tiba-tiba ditemukan suatu alat obat yang ternyata bisa mengobati penyakit itu yang dengannya Allah SWT sembuhkan dia. Kan berkembang terus ya. Iya kan? Nah, dulu misalkan awal-awal kanker itu, wah, kalau sudah kena kanker, sudah. Iya kan? Tapi ternyata akhir-akhir ini terus berkembang, ada ya, operasinya, ada kemonya dan seterusnya ya. Atau bahkan ada herbalnya juga. Nah, bukan promosi herbal ini. Ya, ada alternatif-alternatif kemudian ditemukan. Nah. Iya. Ternyata Allah takdirkan sembuh dia. Padahal dia sudah menjalani hukum tadi sebelumnya. Sudah bayar fidyah. Nah, pertanyaannya sekarang masalahnya, apakah yang dulu dilakukan itu berarti batal? Maka sekarang setelah sehat dia wajib mengqadha dan fidyahnya batal. Yang rajih dalam hal ini ya, seperti kata Ibnu Qudamah dan ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daim yang diketahui oleh Ibnu Baz, bahwa yang telah lalu itu benar ya, tidak batal, dan itu sudah selesai urusannya. Kenapa? Karena dulu dia menjalani hukum itu ya, sesuai dengan keadaannya dan berdasarkan ilmu. Nah, memang begitu hukumnya orang yang keadaannya seperti itu, yang difonis tidak berkemungkinan sembuh. Adapun ternyata kenyataannya Allah takdirkan dia sembuh di luar perkiraan ya, maka ini tidak merubah apa yang telah dia jalani sebelumnya. Nah, jadi yang telah lalu itu sudah sah dan selesai. Nah, perhatikan agar semakin jelas, lihat kembali halaman 117. Halaman 117. Nah, terkait dengan penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh ini tadi, dianggap tidak mampu berpuasa sehingga kewajibannya adalah fidyah. Di sini diterangkan oleh diterangkan di sini ya, ketidakmampuan berpuasa, ketidakmampuan berpuasa pada diri orang sakit yang semacam ini bisa jadi karena kelemahan fisiknya. Bisa jadi karena kelemahan fisiknya. Karena penyakitnya tersebut, penyakit yang kronis, penyakit yang parah, tidak berkenan sembuh, fisiknya lemah, tidak mampu dia berpuasa. Nah, kalau dia memaksa berpuasa, termudaratkan. Menyiksa dia termudaratkan, penyakitnya justru semakin parah, bisa semakin cepat mati. Nah, mau ditunggu nanti kalau sembuh dia qadha, ini tidak diharapkan sembuh masalahnya, tidak ada kemungkinan sembuh ini. Ya akhirnya apa? Berarti bayar fidyah. Atau adanya keharusan untuk selalu makan dan minum. Jadi jenis penyakitnya ini membuat dia tidak bisa lepas dari makan dan minum. Ya, tiap berapa menit misalkan, atau tiap setengah jam atau satu jam atau semisal itu, mesti harus selalu konsumsi makan dan minum. Kalau tidak, penyakitnya tambah parah, semakin cepat mati nanti. Nah, iya. Atau adanya tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat, tidak bisa lepas dari obatnya. Setiap sekian jam misalnya harus minum obat. Itu tadi, kalau dia tidak minum obatnya, bisa lewat dia. Nah, hanya kondisi seperti ini ya sudah, berarti bayar fit. Jadi ya, difahami tadi ya, kondisi-kondisinya itu, penyakitnya tersebut membuat fisiknya lemah. Sementara tidak ditunggu sembuhnya ini, karena memang sudah divonis jenis penyakitnya tidak ada yang sembuh. Nah, kalau dia paksa, termudaratkan, semakin parah dan semakin mempercepat kematiannya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi bayar fidyah. Atau apa tadi yang kedua? keharusan untuk selalu minum, makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman, tidak bisa lepas dari makan dan minum. Kalau tidak, tambah parah penyakitnya, makin cepat mempercepat kematiannya. Atau harus selalu mengonsumsi obat setiap saat, tidak bisa lepas. Jika dia berpuasa, dia tahan, tidak mengonsumsi obatnya, maka tambah parah, atau bisa malah langsung mati, mati bayar fidyah. Seperti itu gambarannya ya, terkait dengan ini. Ketentuan fidyah, halaman 121. Nah, kita akan membahas tentang ketentuan membayar fidyah. Ketentuannya, fidyah diberikan kepada fakir miskin. Ya, yang diberikan kepada fakir miskin adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya, di antara makanan-makanan pokok negeri setempat. Nah, kalau di negeri kita apa? Beras, nasi. Nah, jadi kalau bayar fidyah dengan ayam panggang atau sate satu baskom, sah atau tidak? Tidak sah berarti, karena bukan nasi, bukan beras, bukan makanan pokok. Iya. Nah, atau dibawakan bakso 5 mangkok, ini fidyah. Tidak sah. Jadi apa? Beras atau nasi. Naam. Jadi fidyatun ta'amu miskin. Fidyatu ta'am. Ta'am di sini maksudnya makanan pokok yang mengenyangkan. Nah. Kan itu mengikuti kebiasaan makanan pokoknya apa? Kita kalau makanan pokok kita nasi, ya. Kenyataannya kita makan ini dan itu. Sudah makan ini dan itu, nanti tetaplah lapar, kan begitu biasanya. Iya. Nah. Ini memang makanan pokok. Ketentuannya begitu. Ta'am di sini maksudnya makanan pokok. Ini yang pertama. Masalah-masalah yang terkait dengan ini, lihat halaman 122. Masalah pertama, tata cara pemberian fidyah. Apakah dibagikan? Membaginya dalam keadaan mentah atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar, yang roji dalam hal ini, bebas. Bisa diberikan dalam keadaan mentah, beras, diserahkan dalam keadaan beras. Bisa diserahkan dalam bentuk makanan yang siap konsumsi. Jadi sudah dalam bentuk nasi. Nah, baik dimasak nasi atau nasi goreng, digoreng terserah, yang penting ya, jadi memang makanan pokok. Nah, ya, karena ayatnya begitu, fidyatun ta'amu miskin, fidyah itu ta'am, makanan bagi orang fakir miskin. Makanan diberikan dalam bentuk beras, itu juga makanan, ini makanan pokok. Diberikan dalam bentuk siap dikonsumsi, baik nasi misalkan ya, yang dimasak atau digoreng, itu makanan. Jadi sah salah satu dari keduanya, bebas memilih. Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin. Masalah kedua, halaman 123, ukuran fidyah yang wajib diberikan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar dalam hal ini, sebagaimana keterangan Ibn Uthaymin pada halaman 124, kami nukil keterangan Ibn Uthaymin dari kitab Asy-Syarhul Mumti', tidak ada ketentuan secara syariat mengenai kadar makanan yang akan diberikan sebagai fidyah. Jadi permasalahannya kembali, ketentuannya kepada kebiasaan masyarakat dan ukuran yang dipandang cukup atau pantas dalam hal pemberian makanan. Nah, jadi satu fidyah itu maksudnya satu puasa diganti dengan memberi makan satu fakir miskin untuk satu kali makan. Porsi yang dianggap cukup mengenyangkan itu, menurut kebiasaan kita. Nah, biasanya satu piring besar itu cukup tidak? Hah? Cukup. Kalau yang biasanya dijual di warung itu, nah, kita beli nasi padang atau pakai mangkok itu, taruh. Itu cukup enggak? Cukup enggak itu? Kenyang enggak itu? Biasa, menurut kebiasaan ya, jangan jadikan patokan diri kita. Kalau diri kita misalkan biasanya makannya sedikit, nah, keumuman ini. Segitu cukup enggak? Tidak kan? Enggak cukup itu. Jadi meskipun, jadi kalau bayar fidyah itu, biasanya kan ada yang bayar fidyahnya nasi kotak, beli. Nasinya segitu, ditambah ayamnya, itu tidak sah nanti. Karena nasinya tidak cukup. Jadi yang wajib itu makanan pokoknya, nasinya, berasnya. Adapun lain-lainnya, lauk pauknya itu mustahab. Itu tambahan, pelengkap. Tidak ada itu tidak masalah, yang penting nasinya cukup. Kalau ada itu, nasinya cukup, mengenyangkan porsinya, kemudian ditengkapi lauk pauk, itu mustahab lebih sempurna pahalanya. Jangan sampai ya nasinya, berasnya tidak cukup, kemudian dilengkapi yang lain, nanti tidak sah. Nah ini, hati-hati. Nah, kan, biasanya kan gitu kan, kalau bayar fidyah itu, tinggal beli gitu. Nah, padahal nasinya sedikit, nah ini hati-hati, perhatikan ini. Ya. Tayyib. Kalau memberikan beras. Nah, kira-kira kalau 1 kilo itu cukup. Banyak itu ya. Nah. Udah lebih kalau itu. Setengah kilo cukup enggak? Udah? Banyak? Iya. Nah, jadi intinya kadar yang porsi yang cukup untuk mengenyangkan satu kali makan. Itu. Ya. Kriterianya. Nah, Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu pernah di masa tuanya bayar fidyah. Nah, bayar fidyah caranya bikin makanan. Ya, satu mangkuk besar sarid, yakni roti diremuk dan dimasak dengan daging. Nah, kemudian dia mengundang 30 orang fakir miskin hingga kenyang. Nah, 30 orang fakir miskin hingga dia kenyang, mereka semuanya kenyang. Nah, artinya pembayaran fidyahnya itu ditunda di akhir Ramadan, ini yang dilakukan Anas bin Malik. Ini bisa ditunda di akhir Ramadan, kemudian manggil 30 fakir miskin. Bisa juga setiap hari, setiap harinya. Nah, yang tidak boleh kalau mendahulukan bayar fidyah, belum masuk Ramadan sudah bayar fidyah, atau di awal Ramadan langsung bayar fidyah 30 hari padahal baru hari pertama, hari kedua. Tidak boleh. Jadi setiap hari dibayarkan fidyahnya atau diakhirkan di akhir Ramadan sekaligus baru dibayarkan, boleh. Nah. Masalah ketiga dalam 126, fidyah yang dibayarkan dengan uang bukan dengan makanan, ini tidak sah. Nah, ini difatwakan Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daiman di kitab Ibnu Baz. Karena fidyah itu dalam ayat adalah ta'am, makanan. Kalau dibayarkan dalam bentuk uang, bukan makanan. Maksudnya, yang diberikan ke fakir miskinnya uang gitu. Adapun orang yang membayar fidyah, mengambil uang, kemudian minta seseorang membelikan makanan, ini sah. Ya, karena sampai ke fakir miskinnya dalam bentuk makanan. Difahami ya? Nah, jadi dia uang yang diambil. Tetapi uangnya dibelikan makanan, belikan nasi, kemudian nasi itu yang diberikan ke fakir miskin, itu sah. Yang tidak boleh kalau uang itu yang sampai ke fakir miskin sebagai ganti makanan, itu yang tidak sah. Masalah keempat terakhir menutup pembahasan ini, bolehkah memberikan seluruh fidyah itu kepada satu orang fakir miskin atau harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan? Ya, ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh dan sah, ada yang mengatakan tidak. Jadi permasalahannya apa? Seluruh fidyah, apakah boleh seluruh fidyah ini ditumpuk ke satu orang? Nah, misalkan dia membayar fidyah 30 untuk 30 hari ya. Hah? Porsi makanan 30 hari ini diberikan ke satu orang fakir miskin saja, dia ngambil semuanya. Atau dua orang dibagi berarti ini 15 dibagi porsi 15, 15 untuk masing-masingnya. Apakah boleh begitu? Nah. Atau semisalnya, atau harus untuk satu porsi harus satu fakir miskin. Berarti kalau 30 hari maka itu dibagi ke 30 fakir miskin. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam, tampaknya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini pendapat yang mengatakan boleh dan sah, madhabnya Syafi'i yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketahui Ibnu Baz. Jadi boleh diberikan kepada sebagian fakir miskin saja atau kepada satu fakir miskin saja. Nah, karena ayatnya fidyatun ta'amu miskin, memberi fidya makanan untuk fakir miskin sebagai ganti satu puasa. Jadi intinya fidya itu sampai ke fakir miskin. Tidak ada pembatasan dalam ayat mengenai jumlah fakir miskinnya. Ya. Tidak ada. Mutlak disebutkan mutlak bahwa makanan itu untuk fakir miskin. Sehingga intinya itu makanan, makanan pokok seperti diterangkan tadi dengan kadar porsi yang cukup mengenyangkan untuk satu kali makan dan sampai kepada fakir miskinnya tanpa dibatasi jumlah tertentu. Sehingga seandainya fidyah untuk dua hari diberikan ke satu orang fakir miskin misalkan, itu sah. Iya, dipahami ini? Nah, andaikan untuk 15 hari diberikan ke satu fakir miskin, itu sah. Nah, wallahu alam, ini yang lebih kuat. Dan demikian selesai pembahasan ketentuan fidyah dan selesai pula bab ke-7. Insyaallah taala nanti setelah salat kita lanjutkan bab-bab berikutnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, insyaallah nanti kita jawab di akhir-akhir daurah insyaallah.